nyo denai kaburung terem baaranca nyo nagari subaran mangko kasih hati den bajalan pai marantang pai marantang pai Bang aku tiada.